Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nushirat. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما أحضرت نعم الله جل وعلا sebutkan pada ayat yang pertama Idza syamsu kuwirat tatkala matahari itu digulung kuwirat adalah bentuk kata majhul madhi nam Maka Allah Jalla wa'ala akan menggulung matahari nanti di yaumil qiyamah. Maka disebutkan dalam bentuk majhul bahwa matahari nanti akan digulung. Maka tentunya ada yang menggulung. Tentunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idan nujumun kadarat. Dan demikian pula nanti tatkala bintang-bintang itu dijatuhkan. Nah, bintang-bintang berjatuhan di saat itu pula di yaumil qiyamah. Wa idzal jibalu suyirat. Dan juga tatkala gunung-gunung tadi suyirat. Dihancurkan nah, menjadi tumpukan pasir yang berterbangan yang kemudian bagaikan bulu yang berhamburan nah, demikian kondisi gunung yang tadinya kokoh, yang tadinya kuat maka di saat itu seperti layaknya debu yang berterbangan menunjukkan dahsyatnya hari yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai akhir dari dunia ini. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Dan apabila al-'isyar adalah unta-unta yang bunting. 'Uttilat tatkala unta-unta tadi ditinggalkan. Yakni tidak dipedulikan lagi menunjukkan bahwa manusia di saat itu menyia-nyiakan harta mereka yang paling berharga Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan al-isyar unta karena di saat itulah unta merupakan harta yang paling berharga yang dahulunya mereka jaga mereka perhatikan setiap saat nah Allah Jalla wa'ala menyebutkan sesuai dengan kondisi yang bisa difahami ketika turunnya ayat tadi. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Sebagai perlambang bahwa harta-harta yang demikian besar dan demikian banyak yang selama ini mereka kumpulkan, mereka jaga, mereka simpan, maka di saat itu pula diterlantarkan seakan-akan bahwa benda tadi sudah tidak bernilai lagi di yaumil qiyamah. Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan al-ishar. Nah, itu bentuk kata jamak. Bentuk tunggalnya adalah al-ushara. Bentuk tunggalnya adalah al-ushara. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, al-ishar atau al-ushara, yakni unta yang buntingnya berusia 10 bulan. Nah, unta yang demikian dinamakan dengan al-ushara. Nah, bahkan sampai dia melahirkan tetap dinamakan dengan penamaan tersebut. Sebagaimana kebiasaan dari bangsa Arab menamakan sesuatu dengan penamaan yang sebelumnya, walaupun itu sudah terlampaui, walaupun itu sudah terlewati. Nah, maka di saat usia hamil tadi 10 bulan, maka dinamakan al-ushara. Sementara yang telah kita tahu makna secara globalnya adalah unta-unta yang bunting. Maka melalui penjelasan ini lebih rinci lagi, buntingnya berusia 10 bulan, bahkan penamaan itu tidak terhenti sampai di situ, melainkan sampai dia melahirkan. Nah, bahkan penyebutan al-ishar itu sesungguhnya penyebutan sekali lagi sebagai perlambang harta di kalangan bangsa Arab. Nah, mengapa tidak disebutkan dengan benda yang lain atau harta khusus yang lainnya? Dikarenakan bahwa al-ishar adalah harta yang termulia di kalangan bangsa Arab. Nah, maka di saat itu kondisi harta mereka pun ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi oleh pemiliknya. Berikutnya, wa idzal wuhushu husyirat. Dan di saat itu pula al-wuhush, binatang-binatang liar, bahkan bisa bermakna al-wuhush adalah seluruh binatang, husyirat, di saat itu dikumpulkan di yaumil qiyamah. Allah Jalla wa'ala hendak mengkisos sebagian dari sebagian yang lainnya, sehingga dengan itu hamba Allah Jalla wa'ala melihat kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya dari hambanya yang bernama manusia, tetapi juga sekaligus al-hayawan, binatang-binatang pula mengalami adanya qisas yang dahulu pernah menanduk yang lainnya, maka di saat itu pula dikisas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala mengkisas dari kambing yang bertanduk untuk kambing yang tidak bertanduk. 6. Yang berikutnya, wa idzal biharu sujjirat. Tatkala al-bihar, lautan tadi, sujjirat, yakni dipanaskan, dinyalakan, yang mana luasnya lautan tadi, samudra yang demikian besarnya menjadi kobaran api yang dahsyat di yaumil qiyamah. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, apa yang disebutkan oleh Ali Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yukawwiru Allahu asy-syamsa wal qamar wan nujuma fil bahri. Allah Jalla wa'ala nanti di yaumil qiyamah akan menggulung matahari, demikian pula bintang-bintang, demikian pula bulan. Kesemuanya tadi Allah Jalla wa'ala akan Allah gulung fil bahar, di lautan. Thumma yab'athullahu 'alaiha rihan dabura. Kemudian setelah itu Allah Jalla wa'ala akan Allah kirim angin yang besar. Fatanfukhuhu hatta yasira nara. Maka kemudian ditiupkan sampai jadilah lautan tadi menjadi api. Demikian pula apa yang disebutkan pada sebagian hadis, ya'murullahu jalla thana'uh asy-syamsu wal qamar wan nujum fatantathiruna fil bahr thumma yab'atsullahu jalla thana'uh ad-dabur fayusajjiruha naran fatilka narullah al-kubra allati yu'adzibu biha al-kuffar. Allah Jalla wa'ala memerintahkan, Allah Jalla wa'ala yang mulia perintahkan kepada matahari, demikian pula kepada bulan dan juga kepada bintang-bintang, maka mereka bertebaranlah di lautan. Setelah itu kemudian Allah Jalla wa'ala akan kirim angin yang besar, maka kemudian mereka dinyalakan sehingga jadilah lautan tadi api yang menyala. Dengan itu jadilah apinya Allah Jalla wa'ala yang besar. Fatilka narullahi al-kubra allati yu'adzibu biha al-kuffar, yang dengannya diperuntukkan untuk mengazab hamba-hambanya yang kafir. 6. Sehingga dari situlah kita bisa memahami, wa idzal biharu sujjirat, dan tatkala lautan tadi dinyalakan. Lautan berupa air yang kita tahu selama ini demikian banyak, demikian besar, bahkan melebihi dari daratan di muka bumi tadi. Nanti Allah Jalla wa'ala akan rupakan atau rubah menjadi kobaran api yang demikian dahsyat, yang Allah Jalla wa'ala peruntukkan untuk mengazab al-kuffar. Ayat berikutnya yang ketujuh. 6. Itulah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu sampai di sana. Wa idan nufusu zuwijat, dan tatkala an-nufus, jiwa-jiwa itu, zuwijat, dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang telah disebutkan bahwa dipertemukan maknanya adalah disatukan, digabungkan sebagian yang lain kepada sebagian yang lain. Setiap golongan digabungkan dengan golongannya, setiap umat digabungkan kepada umatnya. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah menukil apa yang disebutkan oleh sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, wa idzan nufusu zuwijat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang ayat itu. Qala, kata beliau, yuqran kullu rajulin ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna ka'amalih. Akan disandingkan, akan dikumpulkan setiap orang bersama dengan setiap kaum yang mana mereka berbuat atau beramal dengan amalannya. 6. Dikumpulkan dengan yang satu profesi, dengan yang satu golongannya. 6. Setiap orang akan dikumpulkan bersama kaum yang sama satu tipe dengan mereka. Berkata pula Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yuqran al-fajir ma'al-fajir. Akan disandingkan, dikumpulkan orang yang fajir bersama dengan orang yang fajir. Wa yuqran as-salih ma'as-salih. Dan dikumpulkan, disandingkan pula orang yang saleh bersama orang yang saleh. Naam. Wa idhan nufusu zuwijat. Naam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dzalika hina yakunu an-nas azwajan thalathah. Yang demikian tadi ketika manusia menjadi azwajan thalatha, menjadi tiga golongan. 6. As-sabiquna zawjun wa ashabul yamin zawjun wa ashabul shimal zawjun. As-sabiqun adalah mereka yang mendahului. 6. Mereka yang terdahulu atau juga mereka yang terdepan di dalam melakukan amalan yang saleh, zaujun adalah satu golongan. Wa ashabul yamin, demikian pula golongan kanan. 6. Golongan yang beruntung adalah mereka zaujun, satu golongan pula. Wa ashabul shimal, golongan kiri. 6. Golongan yang sengsara tadi, zaujun, adalah satu golongan atau satu kelompok lagi pula. Ditambahkan juga dari beliau, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, zuwijat nufusul mu'minin bil huril in. Akan dikumpulkan jiwa-jiwa kaum mukminin bil huril in, dengan bidadari. Wa qurina al-kafir bisyayatin. Akan dikumpulkan seorang yang kafir dengan para syaitan. Wa kadzalikal munafiqun. Dan demikian pula kaum munafik. Ditambahkan lagi dari beliau juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qurina kullu syaklin bisyaklihi min ahlil jannah wa ahlin nar. Dikumpulkan pada setiap jenisnya dengan jenisnya. Dari ahlul jannah dikumpulkan dengan ahlul jannah, dan ahlun nar dikumpulkan dengan ahlun nar. Demikian seterusnya yang semakna. Wa idhan nufusu zuwijat. Berkata Ikrimah rahimahullah, wa idhan nufusu zuwijat qurinatil arwah bil ajsad. Dikumpulkannya ruh-ruh dengan jasad-jasadnya. Ruh tadi dikembalikan kepada jasadnya. Demikian kata beliau rahimahullah. Ditambahkan lagi apa yang disebutkan oleh al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ulhiqa kullu mri'in bi syi'atihi. Akan digabungkan, ulhiq, disandarkan atau digabungkan setiap diri bi syi'atihi, dengan syiahnya, dengan kelompoknya. Al-Yahud bil-Yahud, Yahudi dengan Yahudi. Wan-Nasara bin-Nasara, Nasara dengan kaum Nasara. Wal-Majus bil-Majus, orang Majusi dengan orang Majusi. Wa kullu man kana ya'budu syai'an min dunillah yulhaqu ba'dhum bi ba'dhin, dan setiap orang yang beribadah sesuatu selain Allah, maka sebagian mereka akan digabungkan kepada sebagian yang lainnya. Wal munafiqun bil munafiqin wal mu'minun bil mu'minin, orang-orang munafik dikumpulkan dengan munafik, orang-orang mukminin akan dikumpulkan dengan kaum mukminin. Cukup insyaallah sekian perkataan dari salaf untuk semakin memahamkan kita pada ayat wa idan nufusu zuwijat, dan tatkala jiwa-jiwa tadi dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Wa idzal mau'udatu su'ilat, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan tatkala al-mau'udah, tatkala al-mau'udah itu ditanya. Al-mau'udah makna asalnya adalah al-maqtulah, adalah yang terbunuh. Nah, maksudnya adalah al-jariyah tudfan wahiya hayyah, yaitu anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Al-mau'udah asalnya adalah al-maqtulah, yang terbunuh. Sehingga rinciannya adalah anak perempuan nam yang dikubur dalam kondisi hidup-hidup. Mau'udah itu sesungguhnya dari kata masqulah, nam yang berat. Naam. Hatta tamut. Naam, sampai dia mati. Yakni dia dipaksakan, dia kondisi yang berat. Naam, dipaksakan untuk mati, untuk dikubur dalam kondisi hidup-hidup sampai dia mati. Maka disebutlah dalam bahasa Arab al-mau'udah. Lebih jelas lagi pada ayat kursi tersebutkan kata ini. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Naam. Dan Allah Jalla wa Ala la ya'ud. Ya'ud artinya berat tadi. La ya'ud berarti tidak berat. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah Jalla wa'ala tidak merasa berat sedikit pun hifdhuhuma, untuk menjaga keduanya. Ya, alisa kadzalik. Sadarkah kalian bahwa ada kata mau'udah cuma dalam bentuk yang lain, dalam bentuk fi'il mudhari, yakni ya'udu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah Jalla wa'ala tidaklah merasa berat sedikit pun untuk menjaga keduanya. Menjaga langit dan bumi. yang demikian besarnya Allah Jalla wa'ala tidak sedikit pun merasa berat. Maka di saat itu Allah Jalla wa'ala akan menanyai al-mau'udah, anak perempuan yang di saat itu dikubur hidup-hidup. Nah, yang mereka tidaklah berdosa. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, mengapa mereka itu menguburkan anak-anak perempuan mereka dalam kondisi hidup-hidup? Ada dua sebab. Naam, li khaslatain, ada dua bagian. Ihdahuma, yang pertama, kanu yaqulun innal malaikata banatullah. Dikarenakan mereka mempunyai ideologi atau punya pemahaman, punya keyakinan bahwa malaikat-malaikat Allah itu anak perempuannya Allah. Sehingga mereka mengkaitkan anak perempuan tadi dengan masalah tadi. Al-thaniyah, yang kedua, imma makhafatal haja wal imlak, wa imma khawfan minas sabbi wal istirqaq. Bisa jadi karena kekhawatiran kebutuhan hidup dan kelaparan, karena dengan adanya anak perempuan tadi tidak bisa menghasilkan, sementara sisi lain mereka juga keberatan. Nah, kondisi yang pas-pasan, mereka khawatir dengan itu akan menjadi kelaparan. Wa imma khaufan minas sabi wal istirqa, dan bisa jadi khawatir ketakutan adanya celaan dari masyarakat jahiliyah di masa itu jika mempunyai anak perempuan. Sekali lagi, kejadian ini di masa jahiliyah disebabkan karena kebodohan mereka, disebabkan karena buruk sangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak adanya kemauan untuk menanggung beban. Tidak mau susah, tidak mau mereka mendapatkan suatu hal yang menurut mereka berat. Nah, sehingga ketika dikabarkan seseorang bahwa dia mendapatkan kabar kelahiran seorang anak perempuan, apa sikap mereka? Wajahnya hitam. Nah, dan menahan marah. Nah, merasa jengkel, kenapa saya diberikan seperti ini, anak perempuan. Wajahnya hitam, muram, sambil menahan marah dan juga dipenuhi kegelisahan, kesedihan. Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat An-Nahl. Semua tadi Allah ungkap pada surat An-Nahl ayat yang ke-59. Yatawara minal qaum. Ketika mereka mendapatkan atau tahu bahwa nantinya anak itu adalah anak perempuan, maka dia menyembunyikan diri dari kaumnya. Apa? Karena apa? Malu. Karena apa? Karena tadi salah satu dari dua yang disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, karena takut celaan. Wa min su'i ma busyira bih, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Tinggal menurut mereka ada dua pilihan. Apakah dia akan tetap memeliharanya dengan menanggung kehinaan menurut dia, terus menerus akan dicela oleh masyarakatnya atau teman-temannya karena dia punya anak perempuan, am yadussuhu fit turab, atau jalan terakhir biar tidak tersebar, tidak ada yang tahu. Ya dussuhu fit turab, dia kuburkan ke dalam tanah hidup-hidup. Selesai urusannya. Nah, begitu lahir perempuan segera. Nah, mumpung berita belum tersiar. Nah, Allah Jalla wa'ala sebutkan itu, min su'i ma busyira bih, disebabkan beritanya, kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Ayum sikuhu ala hunin, apakah mereka tetap memeliharanya dengan terus menanggung kehinaan. Am yadussuhu fit turab, ataukah dia akan menguburkannya ke tanah dalam keadaan hidup-hidup. Bahkan sampai pada tahapan di antara mereka ada yang menguburkannya ketika lahir secara langsung, ada pula yang sebelum usia mumayyiz. Usia mumayyiz adalah usia yang sudah bisa membedakan ini baik ini buruk. 6. Sekitar umur 7 tahun. 6. Itu usia mumayyiz. 6. Atau bahkan lebih dari usia mumayyiz, jika mereka mau lakukan itu akan mereka lakukan. Tidak peduli. Yang penting jangan sampai membebankan mereka atau membuat malu mereka seterusnya, ya, selama hidupnya dengan keberadaan anak perempuan tersebut. Bahkan sampai-sampai mereka, sebagian mereka ada yang menggali lubang untuk mengubur anak perempuannya, ketika jenggotnya terkena sedikit saja dari tanah, dia segera membersihkannya. 6. Dalam kondisi dia sedang menggali lubang untuk mengubur anak perempuannya. 6. Menunjukkan sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang sama sekali kepadanya. Ya, namanya menggali begini, mesti jenggot tadi ada yang tersentuh. Menunjukkan bahwa masa jahiliyah pun orang-orang di masa itu memelihara jenggot. Iya. 6. Nah, sampai seperti itu, kalau sampai ada yang terkena jenggotnya tadi, segera mereka bersihkan. Nah, menunjukkan anak perempuan tadi dalam kondisi yang hina. 6. Tetapi dengan datangnya Islam, Allah Jalla wa'ala mengangkatnya, menjaganya, memerintahkannya untuk menjaga auratnya, berhijab. Itu sebagai kemuliaan buat mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menetap di rumah-rumah mereka, menjaga dirinya, kehormatannya. Nah, mereka diperintahkan untuk berhijab dalam rangka untuk memuliakan mereka, dibungkus yang rapi, yang rapat sehingga tidak terlihat oleh lawan jenisnya. Nah, sebagaimana sesuatu yang bagus itu akan selalu dijaga. Ya, dibersihkan, ditaruh tempat yang istimewa. Ya, emas atau berlian ditaruh tempat perhiasan, dijaga. 6. Menunjukkan itu semua adalah dimuliakan di dalam Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kanat al-mar'ah fil jahiliyah idza hamalat hafarat hafrah, bahwa di masa jahiliyah wanita apabila dia sudah hamil maka dia menggali lubang. 6. Fatam khadat ala ra'siha, maka dia berusaha meraba perutnya di mana letak kepalanya. Faida waladat jariyah, maka kalau ternyata lahirnya adalah jariyah, anak perempuan, ramat biha fil hafrah, tinggallah dilempar ke lubang tersebut. Sudah disiapkan lubangnya. Waraddat turab alaiha, kemudian ditumpukkan tanah di atasnya. Wa in waladat gulaman habasathu, jika yang lahir itu anak laki-laki, maka ditahanlah, artinya dia dijaga. Nah, tidak jadi dikubur. Nah, tetapi dipertahankan. Demikian riwayat dari beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata pula Imam Qatadah rahimahullah, kanat al-jahiliyah yaqtul ahaduhum ibnatahu. Di masa jahiliyah, salah seorang di antara mereka itu membunuh anak perempuannya. Wa yaghdhu kalbahu, dan mereka memberi makan anjingnya. Fa'atabahumullahu ala dhalik, maka Allah Jalla wa'ala cela perbuatan mereka tadi. Wa tawa'adahum, dan Allah Jalla wa'ala akan ancam dengan ayatnya. Biqaulih, pada firmannya, wa idhal maw'udatu su'ilat. 6. Tatkala bayi atau anak perempuan yang dikubur hidup tadi, su'ilat, ditanya. 6. Di saat itu. Kita lihat terhadap kata kutilat, ditanya. 6. Bagaimana dia bisa ditanya padahal dia yang terzalimi? Nah, dia yang dikubur hidup-hidup, dia yang dikubur dalam keadaan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, belum usia mumayyiz. Nah, sementara juga pena catatan amal belum berjalan kepadanya, maka bagaimana dia justru yang ditanya? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Alaysa kadzalik? Bukankah ayatnya menyebutkan demikian, bahwa di saat itu bayi-bayi atau anak perempuan yang belum mumayyiz tadi ditanya. Bagaimana mereka bisa ditanya padahal mereka dalam kondisi yang terzalimi? Diajarkan kita menjawabnya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maksud dia ditanya adalah dalam rangka taubih. Nah, Allah Jalla wa'ala tanya tadi dalam rangka taubih liqatiliha, celaan kepada pembunuhnya. Sebagai celaan kepada pembunuhnya. Diperumpamakan oleh beliau, seandainya ada seseorang menganiaya orang lain. Ini di dunia ini. Nah, maka mereka kemudian mendatangi waliul amr, mendatangi polisi, lapor. Maka polisi tadi akan bertanya kepada yang terzalimi, dengan sebab apa orang itu tadi memukulmu? Nah, padahal penguasa atau waliul amr polisi tadi telah mengetahui bahwa dialah yang menganiayanya tanpa dosa, bahwa si fulanlah yang memukulnya. Tetapi sengaja polisi tadi menanyai kepada yang terzalimi tadi apa? Dalam rangka apa? Taubih, celaan kepada pemukulnya tadi. Nah, sehingga di saat itu bayi atau anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, dengan sebab apa, dengan sebab dosa apa mereka dibunuh? Mereka tidak punya dosa, lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kemudian salah apa kemudian mereka menjadi pihak yang terzalimi? Mereka dibunuh, mereka dikubur kubur-kubur hidup. Nah, yang tentunya kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang ke-9, bi ayyi dhanbin qutilat. Bi ayyi dhanbin qutilat, dengan dosa apa dia dibunuh? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, dengan sebab dosa apa mereka dibunuh? Yang tadi sudah berlalu penjelasannya. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa idzal mau'udatu su'ilat wa huwa alladhi kanat al-jahiliyah al-juhala. Yang demikian tadi kejadian di masa jahiliyah yang jahil. Taf'aluhu min dafnil banat. Mereka melakukan menguburkan al-banat, anak perempuan. Wahunna ahya, yang mereka dalam kondisi ahya, hidup-hidup. Min ghairi sababin, tanpa sebab, tanpa ada salah apa-apa sama sekali. Illa khasyatal faqr, melainkan sebabnya menurut orang tuanya, khasyatal faqr, menjadi sebab ataukah ketakutan al-faqr, kefakiran. Fatas'al, maka mereka akan di fatus'al, mereka akan ditanya, bi ayyi dhanbin qutilat, dengan sebab apa mereka dibunuh. Wa minal ma'lum annaha laisa laha dhanbun, dan sudah maklum, sudah diketahui bersama, annaha laisa laha dhanbun, bahwa dia itu tidak punya dosa. Naam. Fa fi hadza taubih. Naam. Tadi telah disebutkan taubih. Fa fi hadza, dalam masalah ini adanya bentuk taubih, celaan. Dan juga takri' liqatiliha, penghinaan kepada pembunuhnya. Adanya bentuk taubih dan bentuk takri' liqatiliha, terhadap pembunuhnya. Berikutnya yang ke-10, wa idza as-suhufu nushirat, tatkala as-suhuf nushirat, dibuka atau dibentangkan. As-suhuf bentuk jamak dari kata sahifah, lembaran-lembaran atau catatan-catatan yang digunakan untuk mencatat amalan-amalan hambanya. Maka dari situlah diketahui, wahai al-insan, wahai manusia, bahwa seluruh amal yang kau lakukan, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan, akan ditulis, dicatat di lembaran-lembaran yang dibawa oleh para malaikat yang terpercaya. Malaikat-malaikat yang mulia yang bertugas untuk mencatat. Nah, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Bisa kita bayangkan, dicatat seluruh perbuatan termasuk seluruh perkataan. Nah, perkataan baik maupun perkataan jelek, perkataan sedikit maupun perkataan banyak, semua tercatat. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah terlontar dari suatu qaul, suatu kata atau suatu ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali melainkan di sisinya ada malaikat yang mencatatnya. Maka kalau kita ingat dengan ayat itu, sungguh sangat takutnya kita. Nah, berapa banyak perkataan termasuk juga perbuatan kita yang tidak terkontrol. Nah, tidak terkontrol pada kita, tetapi tidak terluputkan untuk tercatat malaikat yang Allah Jalla wa'ala tugaskan. Maka sungguh sangat takutnya kita terhadap yaumil hisab, hari diperhitungkannya semua perbuatan dan perkataan kita. Kita sudah banyak kesalahan, sudah banyak dosa, baik dalam bentuk ucapan, lisan, demikian pula juga perbuatan. Bagaimana kalau semua tadi mau dihitung secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun yang terlupakan, terlewati, terluputkan di sisi Allah Jalla wa Ala. Seberapa sih manusia itu hidup di dunia? 67 tahun. 60 atau sekitar 70 tahun. Mungkin lupa waktu umur saya 20, waktu itu saya mengucapkan gini, mungkin kita mungkin ada terbenak seperti itu, mungkin lupa. Kalla wa kalla, sekali-kali tidak, semua terekam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak yang mau diadili manusianya seluruh dunia, berapa banyak jumlah manusia, kapan waktunya? Nah, ketahuilah hisab bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yasir, adalah sangatlah mudah, sebentar saja. Apalagi nilai satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. 1000 tahun, bukan 100 tahun. Kita saja tidak, jarang sekali umur yang 100 tahun. Umur 60 tahun, 70 tahun, apa sih yang kita perbuat untuk kemudian terlupakan atau terluputi? Semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu menggugah hati kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas keteledoran kita, kelemahan diri kita, sehingga kita namanya manusia tidak lepas dari salah, salah dalam bentuk ucapan, salah dalam bentuk perbuatan. Amat beratnya nanti hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang berbuat zalim, zalim dalam masalah harta, zalim dalam masalah kehormatan, zalim dalam masalah darah dan sebagainya, semua akan diselesaikan. Nah, sehingga kita juga tidak terluput untuk mengucapkan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb, la tu'akhidna, jangan engkau siksa kami, janganlah engkau ambil menjadi perhitungan dengan sebab kesalahan kami. La tu'akhidna in nasina au akhtana, jika kami memperbuatnya itu dalam keadaan in nasina, ketika kami lupa, au akhtana ataupun kami ini salah. La tu'akhidna, ya Allah, jangan engkau jadikan perhitungan itu semua. Kami lupa, ya Allah, kami salah. Wa idza suhufu nushirat, ketika amalan catatan manusia tadi dibentangkan. Maka Allah Jalla wa Ala akan menyatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-13. Wa kullu insanin. Antum bisa berikan catatan, lihat surat Al-Isra ayat ke-13. Wa kullu insanin, dan setiap-tiap manusia, alzamnahu, kami tetapkan amal perbuatannya, ta'irahu fi unuqih, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Orang pakai kalung kan dipakai terus, tidak lepas. Nah, kami, kata Allah, akan tetapkan perbuatan manusia tadi pada tiap-tiap manusia. Yakni maksudnya amalan dia di lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Masih pada surah dan ayat yang sama. Wa nukhriju lahu, dan kami akan keluarkan baginya, yawmal qiyamah, di hari kiamat kelak, kitaban, sebuah kitab, yalqahu mansyura, yang dijumpai mansyura, terbuka. Yang dijumpai dalam kondisi terbuka. Sehingga setelah itu ayat ke-14 Allah menyatakan iqra kitabak, baca kitabmu, baca catatan amalmu sendiri. Kafa bi nafsikal yaum 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari itu sebagai penghisab terhadapmu. Kamu bisa menilai sendiri mana dari amalan al-khair atau asyar yang paling banyak, yang paling mendominasi. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Dari ayat itu juga, dari ayat itu semua kemudian kita diingatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa mempertimbangkan mana yang manfaat buat kita dan mana yang tidak manfaat. Manfaat untuk akhirat kita tentunya. Di saat kita memanfaatkan keberadaan dunia ini bisa bermanfaat untuk akhirat ataukah tidak, maka cermati dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, termasuk kebagusan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak manfaat buatnya. Nah, masing-masing diri kita berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk kita bisa pandai-pandai mempertimbangkan manfaat buat saya atau tidak. Semua kan ingin dapat manfaat, terutama manfaat buat dirinya. Akan dia kejar, akan dia upayakan. Ini manfaat, harus saya dapat. Nah, maka pertimbangkan ini manfaat buat saya untuk akhirat saya atau tidak. Segala perkataan maupun perbuatan, ingatlah dengan sabda Nabi yang singkat tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Demikian juga kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, diingatkan kita dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa pula yang beriman terhadap hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan tutur, dengan ucapan atau bicara dengan yang baik. Au liyasmut, jika tidak bisa maka hendaklah dia diam. Kembali lagi kepada ayat tadi, mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat yang selalu hadir, selalu mengawasinya. Kalau ingat-ingat seperti ini kayaknya takut kita mau bicara ini. Iya. Kata-kata yang kita keluarkan itu bernilai positif atau negatif? Nah, kalau negatif akhirnya terancam dengan ayat tadi. Nah, maka segala sesuatu akan ditulis. Dan siapa yang banyak bicara maka akan banyak salahnya. Maksudnya kata beliau, orang yang memperbanyak ucapan akan banyak salah dan ketergelinciran darinya. Maka sekali lagi, jagalah lisanmu, karena sesungguhnya lembaran-lembaran catatan amal akan ditulis padanya semua yang engkau katakan, dan kelak di yaumil qiyamah akan dibukakan untukmu. Nah, kita pasti akan menghadapi itu semua. Nah, yang beruntung seterusnya, yang rugi seterusnya. Tidak ada ralat saya mau kembali sebentar ke dunia ya Allah. Nah, untuk memperbaiki kekeliruan saya, merevisi. Tidak ada lagi di saat itu. Sudah mati. Tidak bisa kembali lagi. Itulah yang sudah kita perbuat. Batas akhirnya apa saja yang kita lakukan selama di dunia. Nah, nampaknya sampai di sini. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita bahas, yang kita kaji, membuahkan hasil, membekas pada diri kita, nah, pada hati kita, antum dan terutama juga yang berbicara, sehingga ada faedahnya kita membahas Al-Quran, membahas tafsir. Tujuannya bukan sebagai wawasan ilmu, tetapi supaya bisa membekas. Dengan membekasnya tadi akan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan kita, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala sampai umur kita yang telah ditentukan. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.